Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Selama satu bulan di bulan suci Ramadan ini, kita mencoba menambah ilmu keagamaan kita dengan mendengarkan kajian-kajian ayat suci Al-Quran. Dan kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Azab, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan surat ini. Tentunya ada Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan bersama kita di sebelah saya juga sudah ada Mbak Poppy Amalia, seorang psikolog. Apa kabar Mbak Poppy? Alhamdulillah. Sehat ya? Aku manggil Poppy aja deh ya. Ya boleh. Ya. Bagaimana nih selama bulan Ramadan ini, udah masuk hari kesekian, tentu aktivitas juga... Aktivitas tetap seperti semula, nggak ada yang berubah. Cuman yang tadi ya, malah justru lebih fokus dan konsen. Karena kan memang dari starting mental kita ya udah disiapin. Kan saya juga ngajar, ngasih training kan. Jadi... justru makin lebih semangat nih. Asik. Gitu. Memang bulan suci Ramadan malah lebih semangat lagi ya Pak? Harus. Iya. Nah, jadi keisi waktunya dengan tiba-tiba udah beduk aja. Nah itu dia. Dan sedikit kita mengulas sebelum kita masuk ke surat An-Nazab ayat 9-27 ini. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa perang Khandaq di Madinah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji ketabahan orang-orang mukmin. Dan untuk lebih jelasin lagi dan lebih lengkapnya lagi, saya langsung persilakan kepada Bapak Quraisy untuk mulai. Silakan Pak Quraisy. Baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini berbicara tentang suatu peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin pada zaman Nabi. Intinya berbicara tentang apa yang Anda katakan tadi, perang Khandaq atau juga dinamai perang Ahzab. Sekedar kita menggambarkan latar belakangnya bagaimana. Di tahun kedua, kaum musyrik yang di Mekah itu sangat merasa terpukul dengan kekalahan mereka dan tewasnya sekian banyak tokoh-tokoh mereka dalam perang Badar. Mereka berjanji dan menyampaikan kepada Nabi, kita bertemu tahun depan untuk balas dendam. Yeah. Maka mereka mengumpul barisan, mempersiapkan pasukan untuk ke Madinah. Di sana terjadi perang Uhud. Tujuannya ingin membunuh Nabi. Ketika itu Nabi sebenarnya ingin bahwa sebaiknya kita menunggu mereka di kota. Tidak perlu keluar. Karena kita lebih tahu seluk-beluk kota. Tapi ini pemuda-pemuda yang penuh semangat. Tidak, kita pergi ke sana. Kita sudah pernah menang lawan mereka. Nah, apa yang terjadi ketika itu ada 70 orang sahabat Nabi yang gugur. Tetapi walaupun 70 orang yang gugur, mereka tidak meraih kemenangan. Karena maksud mereka mau bunuh Nabi. Nabi selamat dan sebagainya. Nah, kembali mereka ke Madinah, dendam makin membara. Maka mereka berusaha mengumpul, menghimpun sekian banyak kelompok untuk menyerang Nabi. Koalisi ya? Terjadilah koalisi suku Quraisy, suku Kinana, Asad, Ghatafan, orang-orang Yahudi semua bersepakat untuk menyerang kota Madinah, menghabisi Nabi. Jumlah mereka 10.000 orang. Nabi mendengar ini dan melakukan apa yang dapat beliau lakukan. Beliau lantas melihat sekeliling kota Madinah yang sebagian besar kawasan ini tidak bisa dilalui oleh tentara dan kuda karena sangat terjal. Banyak gunung-gunung di situ. Menggunung, ya. Bebatuan dan sebagainya. Nah, yang terbuka itu daerah utara. Maka di daerah utara ini yang harus dipertahankan. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi berasal dari Persia, Iran. Mengusulkan, kita tidak bisa membendung 10.000 orang, kita cuma 3.000. Apa yang terjadi, dikatakan kita bangun parit. Jadilah dia perang Ahzab, koalisi atau perang Khandaq parit. Tokoh ini namanya Salman Al-Farisi. Nah itu yang di Bandung, Masjid Salman. Ya kan? Itu karena dia punya ide yang sangat cemerlang. Dibangunlah parit. Parit itu panjangnya 3-4 kilometer. Panjangnya? Ya. Digali ke jaraknya sekitar 4,5 meter. Wow. Jadi kuda pun tidak bisa meloncat. Sangat lebar ini. Ya kan? Kedalamannya sekitar 5 meter. Digali selama 15 hari. Oleh pasukan yang terdiri dari 3.000, tentu tidak semuanya menggali. Iya. Lahirlah parit itu. Menyeranglah mereka ini, sesampai di sana ditemukan bahwa kuda-kuda kita tidak bisa meloncat. Dari kejauhan setiap ada usaha mereka dipanah. Strateginya itu ya. Luar biasa. Mereka bertahan dan Nabi pun bertahan karena diblokir sampai kelaparan. Karena nggak ada asupan makanan. Iya. Ya. Di 3 minggu. Ya, dikepung gitu. Dikepung. Nah, ketika itu Allah mengutus mengirimkan angin yang akhirnya kocar-kacir pasukan kaum musyrik ini, mereka kembali tanpa ini. Nah, inilah yang dikatakan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, renung-renungkanlah, ingat-ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika datang kepadamu pasukan yang banyak, tapi Allah mengirimkan angin ribut yang membinasakan mereka dan mengutus juga tentara-tentara yang kamu tidak lihat, malaikat-malaikat. Nah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Maha melihat apa yang kamu lihat. Kita ambil satu hikmah. Pertolongan Allah, nikmat Allah tidak mungkin datang kepada Anda sebelum Anda berusaha. Berusaha enggak di sini? Iya. Ya. Kalau Anda mau tidak berusaha terus mau datang pertolongan Allah, enggak mungkin terjadi. Kata Sayyidina Ali, Allah baru membantu kita setelah kita menunjukkan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam konteks membantu agama Allah. Nah, ini ya, diceritakan usaha maksimalnya ada ya Pak Kres, ya? Usaha maksimalnya ada, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Usahanya ini luar biasa. Menggali itu parit dari pagi sampai menjelang malam. Tidur sedikit, besok menggali lagi, besok menggali lagi. Itu ingat-ingatlah itu. Baru dia ceritakan bagaimana keadaan ketika itu. Ketika itu ada sekelompok dari mereka yang berada di posisi yang tinggi. Mereka menguasai posisi itu. Ada juga sebagian yang berada di posisi datar. Jadi kamu terjepit antara atas dan bawah. Ya toh? Nah, maka apa yang terjadi? Pandangan tidak bisa fokus lagi. Sudah tidak normal pandangan kamu. Hati kegentaran setelah sampai ke kerongkongan. Menggambarkan bagaimana sulitnya keadaan ketika itu. Lapar, jangan lupa. Letih, jangan lupa. Ketika itu, sebagian dari kamu sudah bersangka, aneka prasangka terhadap Tuhan. Muncul. Ada yang berkata, oh kita pasti mati. Oh kita pasti kalah. Bahkan boleh jadi yang punya prasangka buruk, ini Nabi cuma janji-janji bohong. Oke, kita lihat tadunnul bila di sanalah orang-orang beriman diuji dan di sana juga mereka goncang dengan kegoncangan yang sangat besar. Di saat itu ya, Pak. Pada saat titik nol itu tadi. Iya, muncul ini orang beriman pun diuji. Bahkan seorang beriman pun, orang yang mukmin pun, yang beriman pun. Kita break dulu boleh Pak Kris ya? Baik. Ya, kita akan break sejenak dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sulit ujian. Karena ujian disesuaikan dengan kemampuan Anda. Kembali di Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Quraish Shihab, ada Poppy Amalia bersama kita di sini. Tadi Pak Quraish sempat membahas ya bahwa bahkan orang beriman pun juga diuji. Ujian itu menimpa semua orang. Hidup ini dijadikan Allah sebagai bahan ujian. Kehidupan dan kematian itu ujian. Kehidupan kita diuji dengan harta. Syukur atau tidak? Kikir atau tidak? Ujian. Kita diuji dengan penyakit. Sabar atau tidak? Kita diuji dengan kedudukan. Korupsi atau tidak? Semuanya ujian. Tidak ada langkah. Allah telah menyatakan, menyampaikan, lana bluwannakum, kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa apa? Rasa takut, kehilangan anak, kehilangan harta. Semua kita mengalami. Jadi semua diuji. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sulit ujian itu. Karena ujian disesuaikan dengan kemampuan Anda. Tidak mungkin anak SD saya uji dengan pertanyaan SMP. Tidak mungkin Nabi hanya diuji seperti kemampuan kita-kita. Dia sesuaikan. Potensi yang ada pada kita itu, kalau kita manfaatkan, bisa menanggulangi. Anda kelaparan, kita bilang, lapar, harus makan babi misalnya. Boleh, tapi tunggu dulu. Kalau Anda tidak makan, Anda bisa bertahan 1-2 hari tidak makan. Kalaupun tidak ada makanan, sebelum Anda mati, lemak-lemak di badan Anda dulu dihilangkan. Jadi sebelum kesana Sebelum sampai itu, ujian diberikan Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak mungkin melebihi kemampuan Anda. Tinggal Anda bisa gunakan potensi Anda atau tidak. Nah, jadi orang mukmin diuji, apalagi yang lain. Lebih sulit ujiannya orang mukmin. Nah, di sini mereka sadar, orang mukmin, oh inilah ujian yang diberikan Allah. Sehingga mereka tabah. Kalau orang munafik, lain. Ini ujian. Oh ini tidak benar nih ucapannya Nabi. Ini ada dikatakan di sini. Izi yaqulul munafiquna walladzina fi qulubi maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah bahwa akan ada kemenangan, akan ada sorga. Ini sebenarnya omong kosong. Gagal dalam ujian. Diputar balikan mereka. Hidup ada ujian. Ada di antara mereka yang berkata orang-orang munafik ini, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Madinah. Yathrib, saya mau terangkan dulu Yathrib. Yathrib itu artinya mengecam. Mengecam. Nah, kota Madinah dulu, sebelum Nabi datang, namanya Yathrib. Penduduknya saling mengecam. Nabi datang, katanya, namanya kita ubah. Diubahlah menjadi Al-Madinah, tempat peradaban. Nama itu mempengaruhi. Bisa mempengaruhi jiwa Anda, ya kan? Karena itu jangan beri nama-nama yang buruk. Karena akan dipanggil. Akan dipanggil, dia akan minder kalau namanya jelek. Dan nama itu doa. Kasih nama sesuatu dengan nama yang baik. Mereka ini kalau dikatakan, wahai penduduk Madinah yang datang dari Madinah ke sana itu, kamu tidak bisa bertahan di sini. Lebih baik pulang. Pulang aja ke Madinah. Nah, mereka minta izin pada Nabi, kami mau pulang. Kami takut rumah-rumah kami diserbu. Terbuka untuk mereka ini. Sebenarnya mereka bohong. Baru Allah menyatakan di sini, sampaikan pada mereka yang takut mati itu, tidak ada gunanya kamu lari dari kematian. Kematian itu bisa diibaratkan begini. Kita di sini, kematian di sini. Dia lebih cepat dari Anda. Betapapun Anda lari, dia akan kejar. Apalagi kalau perjalanan Anda ke sana, makin cepat ketemu kan. Kalau Anda lari ke belakang, jauh, tapi Anda pasti terkejar karena dia lebih cepat. Tapi kalau Anda ke depan, lebih cepat ketemu karena dia juga jalan ke depan. Tidak bisa lari dari kematian. Ini lain yanfa'ukumul firaru in farattum minal mauti wal qatl. Karena itu betapapun panjangnya usia Anda, itu sebenarnya sedikit. sedikit. Berapa tahun sih usia kita ini? Kita nggak ada yang tahu ya, Pak. Tidak ada yang tahu. Rata-rata. Ya. Gak berani ngomong. Gak berani ngomong. Jadi keyakinan. Di luar kapasitas. Pokoknya mungkin kita di Indonesia rata-rata 60-an. Iya, Nabi kan 63. Ya, Nabi 63. Ya, patokan ya. Saya pikir. Saya potong dulu Pak Kurnia sebentar ya. Untuk break sebentar ya. Dan kita akan kembali melanjutkan kajian ini bersama Pak Kurnia Syab. Segera setelah pariwara berikutnya tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah. Nabi berkata, kalau keluar masjid, jangan pakai alas kaki sambil berdiri. Nah. Waduh, repotnya kita keluar dari Istiqlal berdiri. Situasinya beda. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV dan saat ini kita masih membahas tentang surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 27. Ya, 27 ya. Silakan lanjutkan. Baik, ini uraian dari ayat pertama yang kita terangkan tadi, ayat 9 sampai ayat 27 semua berkisar menyangkut peperangan Ahzab. Kalau tadi misalnya ada diuraikan tentang ucapan orang-orang munafik, ini hanya janji bohong dari Nabi. Di sini juga ada dikatakan bahwa ketika orang-orang mukmin melihat kehadiran sekutu yang demikian besar, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah kepada kita, bahwa satu ketika pasti ada ujian. Dan ketika itu semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin bertambah. Ya, sebaliknya itu orang mukmin. Baik. Ada satu ayat yang saya ingin angkat di sini dari uraian tentang peperangan ini. Dia katakan begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu untuk kamu ada teladan yang baik. Dalam perang Ahzab ini ada teladan dari Rasulullah yang sangat baik. Yang pertama, kegigihannya bertahan. Keterlibatannya dalam menggali parit. Langsung ikut turun. Jadi bukan cuma perintah. Keterlibatannya dalam mendorong. Beliau ikut menyanyi untuk menyemangati. Keterlibatannya dalam suka duka pasukan. Itu contoh yang baik. Kalau dari Ahzab. Mau teladani Nabi misalnya. Nabi itu kalau tidur, bangun. Kalau sebelum tidur sudah berwudu, tidak perlu berwudu lagi. Anda mau teladani itu khusus buat Nabi. Kita nggak bisa ya kalau tidur. Kalau kita tidak, iya. Kata berwudu, Nabi, tidur. Saya mata saya tertutup tapi hati saya selalu ingat. Nabi itu menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Satu hal yang banyak orang sebut sekarang, Nabi itu kawin dengan Aisyah. Umur Aisyah katakanlah baru 12 tahun. Mau dicontohi itu? Nggak mungkin. Anda cerdas kalau begitu. Tidak bisa semuanya diikuti. Karena kalau Anda mau berkata begitu, Anda bodoh dan Anda sombong. Anda sombong karena mempersamakan diri Anda dengan Nabi. Benar. Banyak sekali orang yang akhirnya salah menafsirkannya. Iya toh. Anda bodoh karena Anda tidak tahu apa sebabnya. Akhirnya dia menikah dengan anak yang usia 12 tahun dan itu banyak jadi kasus-kasus itu, itu misalnya itu katanya dia bodoh dan itu. Saya beri Anda contoh. Nabi dalam aneka kegiatannya bisa jadi itu lahir dari budaya masyarakatnya. Di sana. Misalnya rambut Nabi gondrong. Kita mau gondrong. Tapi banyak diikuti ya Pak. Terserah, tapi jangan dengan beralasan. Itu Nabi gondrong karena masyarakat ketika itu menganggap gondrong baik. Nabi berpoligami. Dia pasti satu ya tidak. Jadi banyak ada ucapan-ucapan Nabi yang disesuaikan dengan masanya. Nabi misalnya berkata, untuk menghadapi musuh, siapkan panah. Anda mesti mau itu. Siapkan panah atau kalau perlu senjata nuklir. Pada saat itu, pada saat itulah yang ini. Harus cerdas ya. Harus cerdas ya, Anda itu. Nabi berkata kalau keluar masjid jangan pakai alas kaki sambil berdiri. Waduh, repotnya kita keluar dari Istiqlal berdiri. Situasinya beda. Ya kan? Pada saat itu. Pada saat itu. Nah, harus cerdas. Ya. Baik, Pak Kres, kita ada pemirsa ingin bertanya. Coba kita lihat dulu sama-sama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya seorang mahasiswa. Pak Kurais, saya ingin bertanya, jika kita ditimpa suatu masalah, lalu kita menyerah akan masalah itu, apakah itu termasuk tabah atau sabar? Terima kasih Pak Kurais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan ahli bahasa Indonesia. Saya tidak tahu persis apa bedanya antara pasrah dan tabah. Kalau kita berkata pasrah itu menyerah, tetapi tabah, tetap tabah, menyerah, saya sudah tidak bisa ini. Itu bagus. Kita tahu karena Anda tabah. Kita, ya. Saya menyerah sehingga saya bunuh diri. Tabah atau tidak? Enggak. Tidak. Menyerah, saya menyerah, saya sudah tidak mampu. Saya serahkan pada Tuhan. Nah, apapun putusan Tuhan, saya terima dengan itu tawakal. Nah, itu tawakal. Ya. Itu tabah. Sudah ada jadi, ikhtiar yang dilakukan. Ya. Jadi bisa jadi bergabung sabah dengan tabah. Menyerah dengan tabah. Bisa jadi tidak ada ketabahan. Menyerah sehingga bunuh diri. Menyerah sehingga mencuri. Menyerah sehingga. Menyerah dengan keadaan. Itu saya kira. Jadi jawabannya itu ya. Cukup jelas kok. Ya mudah-mudahan jelas, saya sendiri tidak puas dengan jawaban karena saya. Karena memang dari segi bahasa Indonesia bahasa kita Indonesia. Harus tahu persis apa bedanya. Iya. Baik, kita akan break dulu sejenak dan kita akan kembali di Tafsir Al-Misbah setelah pariwara berikut ini. Bahwa seorang pemimpin itu harus memberi keteladanan, seorang pemimpin itu harus sabar, seorang pemimpin itu harus yakin menyangkut ide yang diperjuangkan. Okay. Kalau enggak bagaimana mungkin? Supaya dia bisa meyakinkan orang. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Popi ingin tanya lagi mungkin? Iya, tadi Pak Kurais menjelaskan mengenai beliau itu turun pada saat memimpin perang tersebut. Terlibat langsung. Dan ini kemudian juga ikut membantu. Bahkan ikut menyanyi dengan kondisi seperti menyemangati. Menyemangati ya di situ. Nah, ini sebenarnya suri tauladan kepemimpinan yang bisa ditiru karena tidak memerintahkan anak buahnya. Tapi justru ikuti saya gitu kan dengan mencontohkan. Nah, ini kepemimpinan seperti ini saat dibutuhkan, mengingat Indonesia sekarang lagi krisis kepemimpinan. Seperti apa sih Pak Kurais? Ya, seperti itu. Jangan cuma nyuruh, ikut terlibat, berikan keteladanan, tabah. Ya itu kita terangkan kemarin malam ya. Ya bahwa seorang pemimpin itu harus memberi keteladanan, seorang pemimpin itu harus sabar, seorang pemimpin itu harus yakin menyangkut ide yang diperjuangkannya. Okay. Kalau enggak bagaimana mungkin? Supaya dia bisa meyakinkan orang. Supaya dia bisa melibatkan orang. Itu pemimpin. Dan tidak hanya memerintah. Bukan cuma perintah. Silakan dilanjutkan Pak Kurais. Oke, saya lanjutkan. Ada hal yang menarik dari kita comot-comot deh beberapa ayat di sini. Ada yang menarik di sini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Orang-orang mukmin itu yang mantap imannya. Ada di antara mereka yang memenuhi secara penuh apa yang dia janji, apa yang dia janji kepada Allah. Saya berjanji membela agamamu ya Allah. Kata. Nah, ada di antara mereka yang memenuhi janjinya. Ada di antara mereka yang sukses melaksanakan tugasnya. Tapi ada juga yang masih menanti tanpa mengganti-ganti nilai-nilai yang ada itu. Maksudnya apa? Saya terangkan. Memang maksudnya masih ini kalau kita ya teman. Kita ini hidup harus punya nilai-nilai yang kita sepakati. Ya. Keesaan Tuhan, kesabaran tadi. Ya. Orang mukmin itu harus memenuhi janjinya ini. Kita berjanji, anggaplah satu contoh, inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku, itu semua demi karena Allah. Saya mengikuti Nabi. Nah, ada di antara mereka mukmin ini yang meninggal setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi dia meninggal dalam keimanan, dia meninggal mempertahankan nilai-nilai itu. Ada lagi yang masih menunggu kedatangannya maut. Menunggu yang tadir, menunggu datangnya maut. Rasa. Saya hanya ingin garis bawahi menunggu datangnya maut ini. Banyak orang yang lupa mati. Lupa bahwa dia akan mati. Dia tidak hiraukan. Kalau orang mukmin, dia menunggu. Kalau Anda menunggu sesuatu, Anda akan mempersiapkan diri untuk itu. Ah, ini orang mukmin. Ada yang sudah menyelesaikan tugasnya, ada yang masih menunggu kedatangan maut. Dia tidak acuh. Itu kata Sayyidina Ali, saya tidak pernah melihat sesuatu yang pasti tapi dianggap tidak pasti. Yang pasti tapi dianggap tidak pasti itu kematian. Siapapun yang Anda tanya akan mati atau tidak, dia pasti menjawab pasti mati. Tapi banyak orang seakan-akan itu tidak. Kita antar orang ke kubur seakan-akan kita tidak akan pernah diantar orang ke kubur. Padahal itu reminder ya Pak. Itu reminder. Kita orang mukmin ini yang tadir, dia menanti. Jadi Anda selalu siap. Ya kan? Ada yang menyelesaikan tugasnya. Orang tua bisa jadi punya anak, dia harus didik dengan baik. Punya baik keluarga, punya ini. Dia melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sehingga berhasil. Ada di antara mereka yang begitu. Ada juga yang tidak berhasil. Jadi lebih baik menjemput maut. Kita ketemu di jalan, dan yang Anda jemput itu, Anda nantikan, itu berarti Anda menantikan sesuatu yang mesra. Kematian itu kemesraan, pertemuan dengan Tuhan. Itu orang mukmin. Asal siap ya Pak. Bagaimana bisa berada di sana Pak? Nah. Bisa berada mesra menghadapi kematian. Oke, bagus. Kalau Anda punya sahabat, ya. Anda senang sama dia, cinta sama dia. Kemudian dia pergian, rindu enggak? Rindu. Kalau Anda berkata, oh dia akan datang besok, bagaimana kira-kira hati senang Anda sekali. Berbunga-bunga. Bagaimana pandangan Anda tentang Tentang Tuhan? Dibuat seperti dia baik? Itu. Wah, luar biasa. Bagaimana saya kalau mati? Saya akan disambut oleh malaikat. Rindu enggak? Nah, inilah yang ditanya. Mereka rindu kapan datangnya ini. Tapi dengan persiapan dilakukan ya Pak. Dengan persiapan orang yang datang dengan yang kita ada ini kan juga pasti kan. Tapi kita memang biasa lengah. Tapi ini dia gambarkan sikap orang mukmin. Sebaiknya seperti itu. Iya. Sikap. Ada lagi satu hal yang saya ingin katakan. Berbeda yang menyanyi dan penyanyi. Beda enggak? Beda. Saya menyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Yang profesional, yang sudah ahli, itu penyanyi. Berbeda antara orang mukmin dengan yang percaya. Mu'min. Orang mukmin itu yang sudah mantap keimanannya. Orang yang percaya itu boleh jadi masih setengah-setengah. Kalau sudah mantap kepercayaannya, beginilah keadaan. Minal mu'minina. Jadi bukan katakan minal ladzina amanu. Puasa wajib. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang yang memiliki iman walau sedikit, berpuasalah. Kalau orang mukmin dia bakal senang puasa tanpa diperintah dia. Nah, di sini dia gambarkan keimanan yang utuh itu. Dia berangkat legowo. Dia telah menyelesaikan tugas. Yang lain yang masih hidup, dia menunggu kapan ya saya akan. Baik, kita break lagi kembali. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hanya di Tafsir Al-Misbah. Wa yu'adzibal munafiqin insya'a au yatuba alaihim. Kenapa begitu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih bersama dengan Pak Quraish Shihab, saya Alvin Adam, juga ada Poppy di sini. Silakan dilanjutkan kembali Pak Quraish. Oke, jadi ini tadi orang-orang yang sedang menunggu kedatangan itu, mereka konsisten di dalam nilai-nilai yang diajarkan agama, mereka tidak mengubah-ubahnya. Jadi mereka tidak terbawa angin. Kalau senang, mantap, kalau susah berubah, seperti orang munafikin, ma badaru tabdila. Nah, sehingga akhirnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang bersikap benar, disebabkan karena kebenaran sikapnya. Sadiqin. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah menyiksa orang munafik, tapi menarik di sini, insya'a au yatuba alaihim. Orang munafik akan disiksanya kalau dia mau. Bisa jadi juga dia ampuni. Kalau sang munafik mau bertobat, dia ampuni. Masih mau. Nah, kalau munafik bertobat, diampuni Allah. Kalau dia tidak bertobat, boleh jadi Allah ampuni. Langsung memberikan azab. Allah Maha Kasih. Karena itu jangan saya cenderung ya dengan pendapat ulama-ulama yang melarang mengutuk manusia. Kalau orang tidak beriman, tidak usah kutuk. Kalau perlu doakan dia. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Ya kan? Ini ayat kita ini. Wa yu'adzibal munafiqin insya'a au yatuba alaihim. Kenapa begitu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia untuk apa sih dia menyiksa orang? Dia menyatakan di sini kan di dalam kasus Al-Ahzab ini ada sebagian yang munafik, tapi Allah masih buka pintu. Allah bisa menjatuhkan sanksi terhadap kamu, tapi bisa juga mengampuni kamu. Itu Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah yang Maha Pengampun. Kalau manusia melakukan itu berarti masuk dalam golongan munafik ya? Iya, ini kan mereka ini kan yang diceritakan di sini kan munafik, berjanji akan bertahan terus, tapi dia lari punya alasan kami ingin membela keluarga dan sebagainya, itu kemunafikan. Itu pun Allah masih mau memaafkan. Iya, dikatakan sini insya. Jadi agama ini memang agama rahmat. Itu juga sebabnya jangan pernah mengkafirkan orang. Iya, itu dia. Selama dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sholat pun kita masih berkata dia muslim yang durhaka. Muslim yang durhaka. Selama dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, jangan katakan dia kafir. Dia masih muslim, cuman dia kan dia muslim tapi durhaka. Karena sudah tercetuskan dua kalimat syahadat. Iya kan? Nah, demikianlah peristiwa yang terjadi sehingga pada akhirnya orang-orang anggota koalisi itu kembali dengan membawa kemarahan yang luar biasa, kejengkelan karena tidak mampu lam yanalu khairan, mereka tidak mendapatkan suatu kebaikan, antara lain tidak berhasil mencapai ininya, sedangkan untuk orang-orang mukmin Allah menganugerahi mereka kemenangan tanpa mereka berusaha terlibat dalam perang. Tidak berusaha karena tidak ada peperangan. Memang ada yang tewas dari kaum musyrik itu ada yang berkata 9, ada yang berkata 10 orang. Dari orang-orang muslim itu ada 4 orang. Karena ketika itu ada satu jagoannya orang muslim. Itu melihat kita ini tidak sabar nih menunggu terus begini. Lalu dia dengan kudanya loncat. Okay, tapi jatuh. Tidak mencapai di sana. Sampai di sana dia terus ayo siapa yang mau berduel dengan saya. Sayyidina Ali turun atas perintah, saya yang berduel dengan kamu. Oh bagus. Terus itu Amr ibn Wud berkata, saya tidak mau bunuh kamu. Terus dijawab oleh Sayyidina Ali, kamu kan pernah berkata, tidak ada dua tawaran yang diberikan kepada saya, kecuali saya terima salah satunya. Saya menawarkan untuk kamu dua. Terimalah salah satunya. Apa yang dua itu? Masuk Islam. Atau kita berduel. Dia masuk Islam tidak. Kalau begitu kita berduel. Bagus. Yang terjadi. Berduel? Oke. Kata Sayyidina Ali, saya tidak enggan. Saya tidak enggan membunuh kamu. Kalau kamu enggan membunuh saya tidak enggan membunuh kamu. Tapi terus Sayyidina Ali berkata, kamu di atas kuda. Saya ini. Oh, dia bak itu ini tokoh ini dia bunuh kudanya. Mereka berduel dibunuh oleh Sayyidina Ali. Itu jadi ada yang tewas, ada beberapa yang tewas. Tapi itu tidak lebih dari seluruhnya tidak lebih dari 1000 orang. Pada masa Nabi. Saya kira itu jadi Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin memperoleh kemenangan tanpa ada peperangan. Jadi sekian banyak tadi kita lihat dari 29 peperangan pada masa Nabi, sebagian itu tidak ada perang. Begitu Nabi datang mereka lari. Udah ketakutan sendiri. Ya, ketakutan sendiri. Nah, jadi tidak benar bahwa Islam tersebar pada masa Nabi, dan salah satu bukti itu kita di Indonesia ini. Nah, Islam datang dibawa oleh orang-orang yang berakhlak, walaupun mereka tidak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tapi akhlaknya yang berbicara. Kesimpulannya adalah itu tadi ya Pak. Itu ya, kesimpulan kita. Baik, itu akhir dari penjelasan dari Pak Quraisy Shihab yang menutup jumpa kita di Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Poppy juga terima kasih banyak. Dan saya Alvin Ando pamit dulu. Kita akan ketemu lagi besok pada waktu yang sama, di jam yang sama, di Tafsir Al-Misbah. Selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.